Mitra bisnis, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di awal kerjanya cukup populer dan mendapat banyak apresiasi karena berhasil menyingkap kasus sel penjara istimewa buat terpidana korupsi Artalita alias Ayin. Tapi sekarang, keberadaannya mulai digugat bahkan mulai ada tuntutan untuk dibubarkan. Alasannya, gebrakan yang dilakukan Satgas tidak ada tindak lanjutnya. Kemudian, selain kewenangannya terbatas, kehadirannya pun dianggap menimbulkan kerancuan dan cenderung mengganggu lembaga penegak hukum yang ada, serta potensi menyebabkan tumpang tindih. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan mantan perwira tinggi Polri, Togar Sianipar. Pak Togar, bagaimana komentar Anda? Saya ingin menyatakan bahwa semakin banyak lembaga-lembaga khusus yang dibentuk dalam suatu pemerintahan, itu pertanda bahwa lembaga-lembaga pemerintahan yang ada itu tidak bekerja efektif. Dan ini menunjukkan sekaligus bahwa pemerintahan ini gagal. Sebab apa? Kalau memang masalah-masalah hukum yang perlu dibentuk itu bukan lembaga-lembaga khusus seperti ini, tetapi bagaimana memberdayakan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. Itu yang perlu diberdayakan. Bagaimana cara memberdayakan? Ya pilih para pimpinan lembaga-lembaga penegak hukum yang kredibel, yang capable, yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa orangnya betul-betul secara sungguh-sungguh dan komitmen melaksanakan penegakan hukum dengan jujur, adil, dan objektif. Jadi lebih baik memaksimalkan lembaga yang ada ya? Dengan membentuk lembaga-lembaga khusus seperti saat ini, itu kan hanya tambal sulam. Contoh, seperti saya mengatakan apa yang Anda sebutkan barusan. Itu Satgas Mafia Hukum itu, saya tidak ngerti apa tujuannya itu. Mereka melakukan sidak, katakanlah, dalam kasus Artalita, ketemukan Artalita, telah membangun hotel di lembaga pemasyarakatan. Yaitu, kemudian didatangkan media, berluaskan kepada seluruh pelosok tanah air. Olah-olah bahwa Satgas Mafia Hukum telah berbuat sesuatu. Tapi Anda lihat tindakannya apa? Kenapa Artalita lalu dapat remisi? Orang remisi itu kan sebetulnya karena berkelakuan baik. Nah, dengan membangun hotel di lembaga itu berkelakuan baik tidak? Ya, kalau memang ternyata itu dikategorikan sebagai apa sebagai perbuatan yang tidak baik, mengapa dia dapat remisi? Apa gunanya lalu temuan dari Satgas Mafia Hukum itu? Ini hanya satu contoh dulu. Jadi saya lihat, ini Satgas Mafia Hukum ini sekedar untuk tempat orang, katakanlah, supaya kelihatan berbuat sesuatu gitu. Dan seolah-olah membuktikan bahwa pemerintah ini sungguh-sungguh untuk melakukan pemberantasan mafia hukum. Kewenangannya juga terbatas ya, Pak? Itu kan dibentuk bersaing kepres. Jauh mana wewenang mereka? Kan masih jelas. Kenapa bukan kepolisian, kejaksaan, kemudian pengadilan yang masih morak-marit itu diperdayakan? Kan gitu. Anda lihat sendiri bagaimana dengan pengadilan melakukan proses pengadilan terhadap orang-orang yang sudah katakan yang jelas ditangani oleh polisi dalam proses penyidikannya, kemudian oleh kejaksaan sudah ditangani, kemudian Anda lihat sendiri bagaimana pengadilan melakukan vonis-vonis yang dijatuhkan. Itu kan semua ecek-ecek maksud saya. Nah, dengan demikian saya bilang tadi bahwa kalau memang menginginkan, pemerintahnya menginginkan ada penegakan hukum sebagai bukti bahwa negara ini negara hukum, maka tentu semua lembaga-lembaga penegak hukum itu mesti diperdayakan. Dengan cara saya sebutkan tadi, ya menunjuk para pimpinan lembaga penegak hukum yang kredibel dan capable. Kemudian nanti, masing-masing lembaga pimpinan lembaga penegak hukum ini juga akan menunjuk orang-orang yang betul-betul memang kredibel dan capable. Jadi semua sampai ke bawah itu betul-betul kredibel dan capable. Nah, dengan cara demikian, kita harapkan mereka juga akan bekerja sungguh-sungguh. Dan kalau mereka ternyata terlibat di dalam hal-hal yang sepatutnya tidak boleh mereka lakukan, ya langsung tidak secara tegas, singkirkan langsung. Demikian Togar Sianipar dan saya, Rizal Andika.